Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada siang ini, Kitabul I'tisam min Sahih Bukhari, yang disyarah oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Masuk bab Rabi, bab yang keempat, babul iktida bi'af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab al-iktida bi'af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mencontoh, mensuri tauladani perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat terjemah agar tidak salah faham bagi kaum muslimin atau thullabul ilm dalam perkara ini, Syekh Ubaid memberikan sedikit pengantar. Arada al-musannif rahimahullah an yunabbiha ala anna ma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min af'alin yuradu biha bayanu nasun qur'ani walam yadulla dalilun ala anna dhalika al-fil khassun bihi mithlu tazawwajahu Zainab binta Jahshin radhiyallahu anha fa inna tilkal af'al 'ammah sunnatun yuqtada bihi fiha kama yuqtada bi aqwali. Yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah, oleh Imam Bukhari dalam bab mencontoh dan mensuri tauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatannya adalah segala riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan-perbuatan beliau, yang dimaukan dengan ini adalah nasun Qur'ani. Nasun Qur'ani, bukan sesuatu yang khusus bagi Nabi. Bukan sesuatu yang khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti itu tidak bisa dicontoh, tidak boleh ditiru. Apa misalnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Siapa walinya? Siapa yang menikahkan? Hah? Siapa? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditiru. Nah, orang-orang sekarang mau nyoba niru. Na'udzubillah min dzalik. Kejadian. Tokoh yang ditokohkan umat, banyak muridnya. Tapi ngomongnya malaikat katanya jadi wali. Ke hotel berdua sama perempuan, gak ada wali-wali yang langsung nikah gitu. Ditanya siapa walinya? Malaikat. Coba. Zina. Sebagian ini kita dilapori ya, Tuan. Bukan kita dari mana untuk usah. Yang ini yang kedua ini telepon menyampaikan kemasalahan bahwa fulanah dinikahi tanpa izin wali, nanti aja gampang izinnya nikah dulu. Yang nikahkan bukan walinya, orang lain, tokohnya yang menikahkan. Nanti dulu katanya izinnya. Ini juga zina yang seperti itu. Wah, ini banyak praktek seperti itu. Anda bilang banyak. Kenapa? Karena yang telepon juga begitu, bilang banyak kayak gini Ustaz gitu. Lah terus apa lagi? Minta nasihat, karena perempuan ini sadar bahwa itu perbuatan yang haram. Ya kan Rasul demikian menyatakan, ayu mamro'atin nakahat bi ghairi idzni waliyah fahiya zaniyatun, kata Rasul. Fahiya zaniyatun. wanita mana saja yang nikah tanpa izin wali, pezina, pezina, bahkan diulang 3 kali. Dalam riwayat lain, fanikahuha batilah, fanikahuha batilah, nikahnya batil, nikahnya batil, tanpa izin wali. Bayangkan, jangan buat mainan masalahnya, urusan kehormatan ya ikhwan. Nah, oleh karena itu Zainab binti Jahsyin, istri Nabi SAW, tatkala berbicara di depan istri-istri Rasul yang lain, mereka kan bangga, kami dinikahkan dengan wali-wali kami. Zainab nyampaikan ke mereka, kalian bangga dengan nikah kalian dengan wali-wali kalian. Ana alhamdulillah, langsung Rabbul Alamin, Allah yang menikahkan aku dengan Rasul SAW. Zainab binti Jahsyin ini seorang istri Nabi yang masya Allah keilmuannya, dan wanita yang cantik parasnya, dan wanita yang derma, wanita yang zuhud, dan kebaikannya luar biasa. Ini Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Suatu ketika beliau jahit sesuatu hasil karya tangannya, disodokohkan. Memang ahli sodokoh beliau ini, sampai Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam di depan para istrinya, nanti yang menyusul aku duluan yang paling panjang tangannya dari kalian, kata Rasul ke istrinya. Aisyah radhiyallahu anha ini melebarkan tangannya ke dinding dan menyampaikan, Zainab, bukan Zainab, karena Zainab tangannya lebih pendek dari kita semua. Bukan, mereka cemburu ke Zainab, tapi bukan Zainab. Kenapa? Karena tangannya Zainab lebih pendek dari kita, kata istri-istri Rasul. Penasuk Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin yang mengatakan demikian. Apa kata Rasulullah? Bukan itu maksudnya. Dia adalah wanita yang suka bersedekah. Diam semua. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala menjelang pernikahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ibunya Anas bin Malik bilang kepada Anas, kepada putranya, itu Rasulullah mau nikah, enggak punya apa-apa beliau, ini kasihkan kurma sedikit, dia kasih tempat kayak batu gitu, kurma sedikit, kurma itu biar buat beliau. Lu gak punya apa-apa sekarang, kata ibunya Anas bin Malik. Manut Anas bin Malik datang ke Rasul, ya Rasulullah ini dikasih ibu anak. Kata Rasulullah, sini kamu undang ya pernikahanku nanti ini Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, terus sahabat-sahabat yang lain yang di masjid, dan sahabat-sahabat yang lain yang ketemu kamu ketemu di jalan, undangan semua, undangan. Anas bin Malik, terus kan dikasih apa kalau apa? Kurma sedikit, sedikit. Bingung dia. Sini sini, kata Rasulullah, sini sini. Gak ada orang lain yang tahu kamu mau. Datang ya Rasulullah, sini. Cari Rasul, dimasukkan ke kurma itu. Undangan yang datang membeludak memenuhi rumah Rasul itu semua tercukupi dengan kurma tadi. Mujizat. Jangan ditiru nanti antum malah niru. Aduh, kita undangi. Ikhwan-ikhwan kontrakan kafe tak undangi. Sak-sak jajar. Iki ono ini roti, dicelupno roti ini diangkat terus mambu kafe, bukan bertamu malah mambu bau tangannya antum. Nah, jangan ditiru, itu bukan ranahnya kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak seperti itu biasa terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu beliau, satu air sedikit sekali, 40 sahabat bisa wudu dengan sempurna. 40 sahabat bisa wudu dengan sempurna, mengalir dari jari Nabi Rasul air memancar. ini khusus. Nah, yang seperti ini enggak bisa. Makanya Syekh Ubaid di sini menjelaskan secara ringkas, yang seperti ini enggak bisa, bukan itu yang dimaksudkan, tapi nasun Qur'ani, nas yang memang dengan itu secara umum kata beliau, fa inna tilkal af'al amma sunnatun yuqtada bihi. Perbuatan-perbuatan Rasul itu yang sifatnya umum, yang sunnah memang diikuti oleh umatnya. Yang seperti ini enggak mungkin. Ini kata wali, walinya Allah, kamu sudah nikah sudah kemarin dengan sifat akhwat itu. Walinya Allah. Tak boleh. Ini khusus Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Demikian kemuliaannya beliau, ingat-ingat wanita seorang yang cantik parasnya beliau radhiyallahu anha. Seorang yang derma, suka sedekah. Seorang yang apa? Seorang yang dia ini, makanya dibilang tangannya pendek itu, nah nanti tangan pendek yang paling muncul aku. Nah, begitu kan? Tangannya panjang, seorang tangannya panjang yang paling mendahului nyusul aku itu panjang dalam pengertian suka berkarya dan suka sedekah. Zuhud dan kebaikan-kebaikannya ma'rufah. Radhiyallahu anha. Sebagaimana juga sunnah-sunnah Rasul yang perbuatan itu juga seperti itu juga sunnah-sunnah beliau yang qauliyah yang sifatnya qaul diikuti yuqtada bihi. Kalau yang khusus ini enggak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kiblat. Apa yang dikerjakan oleh makmum faham. Faham. Apa yang diperbuatkan faham. Oleh Allah diberi penglihatan. Dan masih banyak lagi yang lain yang itu menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-29. Qala Malik rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ittakhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni ittakhadtu khataman min dhahabin fanabadahu wa qala inni lan albisahu abadan fanabadan nasu khawatimahum. Nah, Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau mengenakan cincin dari emas. Cincin dari emas. Maka sahabat yang lain pun juga ikut-ikut mengenakan cincin dari emas. Maka Rasul menyatakan setelah itu, "Naam. Aku kemarin-kemarin memang menjadikan atau membuat atau memakai cincin dari emas." Maka kemudian sama Rasulullah dilempar dibuat dan menyatakan ini lan albisahu abadan. Sesungguhnya aku mulai hari ini tidak akan pernah memakai cincin emas sampai hari kiamat abadan. Mendengar seperti itu sahabat langsung seluruh cincin-cincin yang dikenai sahabat yang dipakai sahabat yang dari emas dilempar semua. Dilempar semua. Nah, kita lihat bagaimana Syekh Ubaid menjelaskan dalam perkara ini. Akhrajul musannif fi mawadi' musannif rahimahullah meriwayatkan hadis ini di beberapa bab, di beberapa tempat selain di dalam Kitabul Ihtisam. Al-awwal fil libas, yang pertama di bab libas. Min riwayatin syaikhihi Abdullah ibn Maslamah mukhtasaran. Itu yang pertama di bab libas. Yang kedua fil malbas. Nah, fil libas juga sama fil libas aidan dari syekhnya Musa bin Ismail dan lafadznya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istona'a khataman min dhahabin. Istona'a khataman min dhahabin wa ja'ala fussahu fi batni kaffihi idza labisahu. Rasulullah SAW itu menjadikan atau mengenakan cincin dari emas dan dijadikan fussahu. Fussah itu batu mata cincinnya. Ya, itu fibat ikafi di button, bukan di sini, tapi di sini dalam. Ini button namanya. Jadi dipakai cincin itu mata cincinnya di dalam sini, bukan di luar. Di telapak tangan ini, kaki, jemarinya ini di sini. Kemudian fasun an-nasu khawatiba min dhahabin, maka para sahabat yang lain juga ikut membuat. Sahabat yang lain ikut membuat dan mengenakan cincin dari emas juga, ikut Rasul, ikuti Rasul langsung. Nah, faraqa mal mimbar fahamidallahu wa athna alaih faqala inni kuntu istana'tuhu wa inni la albisuhu fanabadahu fanabadan nas qala juwairiyah wala al wala ahsabuhu illa qala fi yadihi al-yumna. Dalam riwayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, setelah itu naik mimbar memuji Allah dan memujanya, kemudian menyatakan, iya, aku kemarin-kemarin dulu-dulu memang menggunakan cincin dari emas. Nah, sesungguhnya ketahuilah sekarang aku tidak akan memakainya. Maka dilempar oleh Rasulullah dan sahabat yang lain pun juga itu kelepar, enggak dipakai. Kata Juwairiyah radhiyallahu anhu, aku mengira artinya Rasul menggunakan itu di tangan yang kanan. Di tangan yang kanan. Asyahid dari hadis ini sama dengan di atas tadi persis. Maknanya yaitu Rasulullah pernah memakai cincin dari emas setelah turun ayat larangan wahyu dari Allah, langsung ditinggalkan. Dan sahabat pun langsung serta merta ketika melihat Rasul demikian mengikuti, ditinggalkan juga, dibuang juga, dilempar juga. Nah, salih. Yang ketiga, ayatun fil libas. Riwayat yang ketiga juga dalam kitab al-libas juga, min riwayat Syekh Yusuf bin Musa, dari riwayat dari Syekhnya Imam Bukhari, Yusuf bin Musa dengan lafaz ittakhadha khataman min dhahabin aw fiddah wa ja'ala fussahu mimma yali kafahu wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha an-nasu mithlahu falamma ra'ahum qad ittakhadhuha rama bihi wa qala la albisuhu abadan. Naam. Tsumma takhadha khataman min fiddah fattakhadha an-nasu khawatim al-fiddah. Qala Ibnu Umar falabisa al-khatam ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman hatta waqa'a min Utsman fi bi'ri Aris. Naam. Yang ketiga juga dalam kitab libas dari syekhnya juga Imam Bukhari, Yusuf bin Musa dengan lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan khatam dari emas atau dari perak. Kemudian Rasul jadikan fusnya itu batu mata cincinnya itu mengiringi sebelahnya gaf telapak tangan. Wa naqasha fihi Muhammad, dan ditulis di situ, diukir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah tertulis itu cincin beliau. Nah, maka sahabat pun ikut membuat dan ikut mengenakan cincin tersebut. Setelah Rasulullah melihat mereka pada menggunakan cincin tersebut, kemudian Rasulullah SAW melempar cincin Rasulullah SAW dan menyatakan, aku tidak akan memakai cincin emas ini abadan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil, menjadikan atau memakai cincin yang dari perak, dan sahabat pun ikut menggunakan cincin dari perak fiddah. Ya, nah kemudian Ibnu Umar menggunakan cincin dari perak tersebut. Abu Bakar juga demikian, Umar demikian, Utsman juga demikian, sampai akhirnya yang ada di Utsman bin Affan radhiyallahu cincin itu jatuh ke sumur. Sumur apa? Sumur Aris namanya. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Kita lihat sejenak keluar dari bab ini. Dalam beberapa tahun yang lalu kita dikagetkan dengan sosok tokoh na'udzubillah mengaku nabi. Kira-kira tahun berapa yang terakhir kemarin, siapa yang masih ingat? Baru-baru ini ya, berapa tahun yang lalu? Hah? Apa? Iya, sama? Iya, emang bisa itu tahun berapa kira-kira? Berapa? 12. Ya. Nah, maksudnya aku nabi. Nah, kenapa anak sampaikan kisah ini di depan antum? Na'udzubillah min dzalik. Sudah enggak mungkin. Sudah enggak mungkin ada nabi setelah rasul. Itu terakhir anak khatimun nabiyyin. Nah, diartikan anak khatimun nabiyyin itu diartikan cincin. Jadi rasul bukan penutup para nabi. Khatam itu cincin. Coba. Nah, merusaknya akal mereka. Sehingga dia berkeliaran ngaku nabi. Nah, Musa namanya juga Ahmad Musaddiq. Kayak minuman apa? Minuman yang penuh dengan khamr kayak modelnya. Ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah enggak mungkin sudah. Aku kata Rasul penutup para nabi. Terakhir sudah, enggak ada lagi setelah itu sampai hari kiamat. Pakai kata-kata ini, khotam, dibantah sama mereka. Khotam itu artinya bukan penutup, cincin, kata mereka. Nah, makanya disinilah kalau akal itu dibebaskan keliaran kayak gitu, ya rusak. Sebagaimana tadi malam pembahasan kita. Nah, akal yang rusak itu akal yang terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Akalnya siapa? Akalnya ahlul ahwa wa dhalal. Akalnya orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang yang sesat. Ya kayak gini-gini, model gini-gini. Keliaran gitu, liar gitu. Nah, sehingga dikultuskan akal, apa-apa Al-Qur'an atau hadis yang tidak sesuai dengan akal mereka ditolak, walaupun ayat walaupun hadis. Na'udzubillah min dzalik. Wa akhrajahu Muslim min riwayat Syaikh Yahya bin Yahya wa Qutaibah. Dan juga lafaz yang semena dengan ini diriwayatkan oleh Muslim dari syekhnya Yahya bin Yahya dan Qutaibah radhiyallahu anhuma wa rahimahumullah dengan lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is'ana khataman min dhahab fa kana ja'ala qussahu fi batni kaffih idza labisahu fa khara an-nasu kama idza jalasa 'alal mimbar fa raza'ahu fa qala inni kuntu albasu hadzal khatam wa aj'alu qussahu min dakhil farama bihi thumma qala wallahi la albasuhu abadan fanabadan nasu khawatimahum. Nah, dari ini riwayat yang Muslim tadi bin Bukhari, ini riwayat Muslim Syekh Ubaid menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengenakan cincin dari emas dan dijadikan mata batu mata cincinnya itu hibat nikafi di dalam sini, bukan di luar. Kan kita lihat orang-orang di luar semua ya, ini di dalam. Dalam kemudian Rasulullah menggunakan demikian, sahabat yang lain pun ikut niru, ikut mencontoh Rasul pakai cincin emas seperti Rasul tersebut. Kemudian Rasulullah duduk di atas mimbar dan dicopotlah cincin tersebut dan beliau menyatakan, aku dulu-dulu kemarin-kemarin memang menggunakan cincin ini dan aku jadikan batu matanya itu di telapak ini, di dalam, di dahil. Maka dilempar oleh Rasulullah dan menyatakan, wallahi demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan mengenakan cincin emas lagi abadan. Maka sahabatku juga pada melempar cincin-cincinnya dari emas tersebut. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Di sini harus kita perhatikan secara jeli. apa yang disebut oleh Syekh Ubaid hafizahullah, nah dari faedah dan syarah Imam Bukhari menjadikan hadis ini dalam kitabul Iktisam, dalam kitab Al-Iktisam, kitab Iktisam berpegang teguh dengan sunnah. Apa faedahnya? Yang pertama kata beliau, tahrimul at-takhattum bidzahab 'ala rijal, haram hukumnya mengenakan cincin dari emas bagi laki-laki. Nah, sekarang bukan cincin lagi, sakalung-kalungnya emas kita dapat di laki-laki. Nah, ini harus belajar, ini harus belajar agama, enggak bisa kalau enggak belajar enggak akan dapat. Tadi kita aja sholat di satu masjid, imamnya sudah mengingatkan, luruskan, rapatkan. Alus imamnya, kealusan sampai takbirnya gak kedengeran. Terus ditunggu, monggo pak, gitu. Kakinya turun ke depan di garis ya, ke garis. Ayo ke depan, lurus, lembut, enak, ada masya Allah. Dan takbir setelah rapat satu bubar kabeh. Besok tadi itu enggak ada yang rapat sama sekali sudah. Nah, ya apa? Masalah ini masalah disepelekan. Dalam keadaan ancamannya berat. Ancamannya berat. Allah cerai-beraikan kalbu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab renggan dan bengkoknya soft itu, bisa jadi Allah cerai beraikan kolbu mereka. Stowa tarilu falatah talifu fatah talifakulubakum. Na'udzubillakulubakum. Rapat lurus, jangan sampai tidak rapat tidak lurus. Nanti akan berselisih kolbu kalian. Masalah besar ya ikhwan. Kapan dipelajari kayak gini? Nah, sudul khalal wala tadak furjan li syayatin. Tutup celah. Jangan biarkan celah untuk setan. Nah, jangan biarkan. Karena setan itu ketika mendengar azan lari terkejut-kejut, begitu selesai masuk. Tujuannya apa? Merusak orang yang sholat. Soft ini. Bagaimana yang lain? Jangan diremehkan sholat. Ini pelajaran penting. Sholat kita, kolbu kita. Panjang loh masalah sholat. Nah, imam dijadikan oleh imam dijadikan itu untuk diikuti dan ditaati. Jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam bisa dirubah wajah-wajah kita seperti keledai. Ayo, masalah besar. Masalah besar. Perhatikan yang seperti ini. Baik, makanya barakallahu fikum wa yadullu lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarahal khatam alladhi ittakhadhahu min dhahab. Dan hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taraha meninggalkan, melempar, mencopot cincin yang ada di tangannya. Sehingga sahabat pun ikut melepas cincin emas tersebut. Wa yazidu wuduhan haditsan, dan menambah penjelasan yang gamblang lagi dua hadis. Yang pertama hadis Abu bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahab fi yadi rajul fanaza'ahu fatarahu qala ya'madu ahadukum ila jumratin min nar fayaj'aluha fi yadihi faqila lirajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafa bihi. Intafi bihi. Naam. Qala la wallahi la akhudhu abadan wa qad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nanti lihat, antum lihat bagaimana hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat di tangan seseorang ada cincin dari emas. Dicopot, dilempar. Dan Rasul menyatakan, sengaja kalian rupanya ya ingin ngeculupkan kalian ke neraka sehingga menjadikan cincin emas itu di tangan kalian. Maka dikatakan kepada orang itu setelah Rasulullah pergi, kata Rasulullah, kata orang itu kepada orang lain, kepada orang yang tadi dicopot oleh Rasul cincinnya. Setelah Rasulullah pergi, kemudian orang lain ngomong ke dia, ayo ambil cincin emasnya itu, dimanfaatkan yang lain, jangan dipakai, gitu loh. Kata orang ini tadi yang dicopot oleh Rasul menjawab, kata beliau, la wallahi ana tidak akan mengambil abadan sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ya apa? Ujo yo. Masih waktu itu kan ya. Toh kalau sekarang ini wis ahli kayak lebih ngerti dari sahabat gitu loh seakan-akan. Wah, apa dibuat mainan syariat. Sekarang dibuat akal-akalan. Begitu. Demikianlah kondisi sahabat. Ya berarti ya boleh kalau misalnya antum ditegur ya dijual atau dikatakan istrinya. Nah, kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain. Adz-dzahab wal harir haramun li dzukuri ummati hillun li inatihim. Dzahab, emas dan sutra asli itu haram dipakai oleh dzukur ummati, dipakai oleh umatku yang laki-laki. Hilun halal liinatihim, halal untuk umatku yang perempuan. Akal yang sehat menerima tanpa berdebat. Apa kok beda? Kok bisa wetok oleh larang gak apa? Taat. Tunduk. Doan ya apa? Mau masuk neraka? Nah, ini hadisnya. Masuk neraka? Bantah, bakar. Tuh. Nah, kalian sehat langsung huyin am. Seperti sahabat begitu Rasulullah ngelepas, lepas kabeh gitu loh. Enggak tanya, "Oh, lepas Rasulullah?" Enggak tanya seperti itu loh. Demikian. Nah. Wadah. Hadis yang kedua, hadis yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu nahaa an khatim, an khatam adz-dzahab akhrajah. Rasulullah melarang untuk mengenakan cincin dari emas. Wa in qulta kaifa labisa Nabi sallallahu alaihi wasallam khatam adz-dzahab awalan? Wal jawab annahu labisa awalan qabla an yuha ilayhi fi dzalik. Falamma 'alima tahrimahu alqahu amaman nas wa qala ma qala kama ra'aita fi haditsil bab. Kan gitu. Nah, kalau kamu menyatakan loh, gimana Rasulullah kok pertamanya kok pakai, kok bisa beliau pakai cincin emas di awal-awal itu? Jawab, iya betul. Rasulullah mengenakan di awal itu sebelum diwahyukan oleh Allah akan larangan tersebut. Setelah beliau tahu tentang haramnya, langsung alqahu dilempar di depan para sahabatnya. Sudah sampaikan seperti yang kamu lihat dalam hadis ini. Itu jawabannya. Aneh nak. Asani yang kedua, syahidu tarjamah wahwa musara'atu sahabah ini. Inti syahid daripada bab yang dibawakan oleh Bukhari dari i'tisam di hadis ini adalah bersegeranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunduk kepada Rasul dengan melempar cincin-cincinnya yang dari emas semuanya. Langsung ketika melihat Rasul demikian, langsung tanpa tanya dulu. Tanpa tanya urusannya gampang, pokok lempar dulu. Ta'asiyan bi nabiyihim, dalam rangka mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh nabi mereka. Ini yang mahal ya ikhwan. Ini yang mahal. Ini yang sangat membutuhkan perjuangan, kesungguhan, keseriusan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera ketika diajak oleh Allah dan Rasulnya. Bersegera ketika diperintah oleh Allah dan Rasul. Ini yang betul-betul luar biasa tatkala ada seorang ahlu sunnah yang demikian keadaannya. Kemuliaan, keutamaan dan berbagai kebaikan ada pada dia. Ketundukan dia. Nah, dan demikian yang Allah sebut Al-Qur'an. Nah, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula seorang mukmin yang sejati. Idza qada Allah wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu perintah, tidak ada pilihan. Itu mukmin sejati langsung tunduk. Wadih. Wa fil ibtida bil qaum, wa fil ibtida bil qaum fi hadha as-sani wa ghairi min fi'lil ma'murat wa tarkil ma'dhurat iktisabu bis sunnah. Naam. Maka kaum umat, naam, dalam perkara ini dikatakan dia iktidak dengan Nabi SAW itu dalam menjalankan perintahnya dan juga dalam meninggalkan larangannya. Itu dikatakan iktisab dengan sunnah. Ketika Rasul memerintah ini diikuti, dikatakan iktisab bis sunnah. Ketika Rasul melarang ini ditinggalkan, iktisab bis sunnah. Itulah. Larangan Rasulullah SAW ketika ditinggalkan oleh seorang muslim, berarti dia telah berpegang teguh dengan sunnah. Karena ditinggalkan apa yang Rasul larang. Perintah Rasul kepada umatnya dikerjakan, berarti dia telah berpegang teguh dengan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian babul khamis, bab yang kelima, bab ma yukrahu minat ta'amuk. Kita baca mungkin sebagian syarah ini. Bab ma yukrahu minat ta'amuki wa tanazuk fil ilm wal gulu fid din wal bidah liqaulihi ta'ala ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu anallahim ilal haq. Naam. Imam Bukhari menjadikan bab ini bab yang kelima, bab dibencinya oleh Allah at-ta'ammuku wa tanazuk fil ilm. Nanti akan dijelaskan apa ta'ammuk dan tanazuk fil ilm. Wal hulu, dan hulu dalam agama ini wal bid'ah dan kebid'ahan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, kalian jangan berlebih-lebihan, jangan hulu dalam urusan agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi ilal haq, dan kamu jangan sampai berucap mengataskan nama Allah kecuali yang benar, kecuali yang hak. Jangan tanpa ilmu. Naam. Arada al-musannif rahimahullah bihadhihi at-tarjamah tahdhirul muslimin, tahdhirul muslimin at-talib lil haq wal huda min khamsati umur biha yadharu mutabaqata at-tarjamah lil kitab lil i'tisam. Tuh. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, yang dimaukan oleh muallif Imam Bukhari rahimahullah dengan tarjamah ini, dengan subjudul ini, yaitu peringatan Rasul, peringatan syariat kepada kaum muslimin bagi orang-orang yang betul-betul menginginkan al-haq dan menginginkan petunjuk. Yang tidak menginginkan al-haq, yang tidak menginginkan petunjuk, ya sudah, larut dengan berlebih-lebihannya, larut dengan kebid'ahannya, larut dengan perdebatan agama dibuat mainan. Ini yang tidak menginginkan al-haq dan tidak menginginkan hidayah. Yang menginginkan hidayah dari Allah dan al-haq yang diinginkan, ditinggalkan itu semua. Nah, wadah. Nah, kata Syekh di sini ada 5 perkara yang nampak faedah dari bab ini yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah di bab kitab Iktisab ini. Pertama, at-ta'ammuk. At-ta'ammuq huwa at-taqarrub fid-din. Nah, dibencinya oleh Allah adalah ta'ammuq fid-din, takalluf fid-din. Memaksakan diri sesuatu yang diberi keringanan oleh Allah, dipaksakan sesuatu yang tidak ada, dipaksakan berlebih-lebihan dalam agama. Yang kedua, tanasuf fil ilm, yaitu agama dibuat perdebatan. Ayat ini didebatkan dengan ayat lain, ayat ini didebatkan dengan ayat lain. Walhasil, nah, tidak ada dalil kecuali oleh mereka dibuat debat-debatan. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza na'am 'ala burdain. Ini ada dua macam. Ahad dihima mahmudun wa huwa ma yaqsudu minhu idharul haqq bidalilih wa hadza laisa bi ba'sun wala harus ma dama kullun minal mujadalataini mudadlin ya'madu ila bayanil haqq bidalil wa qad kana salaf yaqduna fi hadha as-sa'at bil layali ahyanan thumma yantahi al majlis aw al majalis bi fawaid ilmiyah yantafi'u biha mutajadilun wal hadirun wa tafarraquna wa laysa fi sudurihim ala ba'dihim syai. Nah, urusan debat ini ada dua macam. Nah, yang pertama itu yang dibolehkan dalam syar'i. Sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini landasannya, ayatnya, bahwa debat atau diskusi yang dibolehkan yang seperti ini. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu ajak, kamu seru, kamu dakwahi orang-orang itu menuju jalan Allah, menuju ibadah kepada Allah, menuju mendekatkan diri kepada Allah bil hikmati, dengan cara hikmah. Bi wal mau'idhatil hasanah, dengan cara mau'idhah hasanah. Dengan cara apa? Memberikan peringatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan yang ketiga, dengan cara diskusi dengan cara yang baik. Jadi madu'u, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika melihat ayat ini, madu'u itu terbagi tiga. Ada yang madu'u itu disampaikan ini ayatnya, ini hadisnya, langsung tunduk. Ini yang termulia, ini yang baik, ini pilihan. Ini ayat, ini hadisnya, langsung bil hikmah, selesai. Terangkan ayat, terangkan hadisnya, langsung menerima. Ada mad'u itu yang tidak langsung menerima, sehingga perlu dikasih apa? Mau'idhah hasanah. Ini tahapan yang kedua, kondisi yang kedua. Dinasehati, diterangkan, loh, ini gini ayatnya, iya, tapi sih gimana ya anu? Yang seperti ini kasih terhib utarhib. Mau'idhu hasanah, terhib, pahalanya besar. Ini wahyu dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW yang berbuat demikian, ini pahalanya besar. Ini hadis sahih Bukhari Muslim ini. Eman antum min fadli, kerjakan ya akhi. Apa hidup antum, buat apa hidup kalau enggak mengamalkan sunnah yang mulia ini? Ini hadis sahih pahalanya besar, terhib. Oh gitu tuh, iya. Jazakallah ya. Harus digitukan dulu. Terus yang ini juga haram, tidak boleh. Ini haram. Allah haramkan dan Rasul haramkan. Apa? LGBT. Jijik wa haram wa fahish. Tapi kan ada orang yang membela itu perlu diruqyah. Perbuatan jijik yang menjijikkan, yang Allah dan Rasul haramkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dosa besar, tinggalkan. gitu ya, jazakallah khair. Harus diketukkan dulu. Oh, itu hasanah. Tarhib utarhib agar ditinggalkan. Mana ada fitrah akal yang sehat, mana ada yang membela hubungan homoseks gitu, laki-laki sama laki-laki. Nah, mana ada? Enggak ada. Kalau ada orang muslim seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wa na'udzubillahi min dzalik. Perempuan dengan perempuan, na'udzubillah. Sekarang ini marah. Satu laki-laki, perempuan banyak, dan sebaliknya. Aparat dibuat sibuk sekarang menangkapi orang-orang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pertukaran suami istri sekarang ini, hari-hari ini, pertukaran suami istri di hotel. Mau bilang apa? Kata-kata apa yang harus disampaikan kepada mereka kalau bukan jijikan menjijikan? Kalau syariat jelas haramnya, tidak ada khilaf. Ayo, mana Imam Ma'ruf Nahi Munkar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau'idzah hasanah, kata Allah. Perlu kasih tarhib tadi baru disadar. Jazakallah khair. Setelah kalau yang pertama kan enak, ya akhi ayat ini undam. Jazakallah khair. Nah, akhi ini haram. Ayat ini harus ditam. Jazakallah khair. Langsung terima. Darurat. Yang ketiga baru. Nah, ini tidak sembarangan orang diskusi. Harus ada ilmu, harus ada ini. Bahaya kan kalau tidak termasuk perdebatan yang haram, yang termasuk ciri khas ahlul bid'ah, agama dibuat perdebatan dengan cara yang batil. Ciri-ciri mereka demikian. Makanya al-mira wal jidal, debat yang debat kusir atau debat yang tanpa ada ujung pangkal, yang tidak syar'i, itu min simati ahlul bid'ah, ciri khusus ahlul bid'ah. Yang seperti itu dilakukan oleh para ulama, para masyayikh. Syekh Albani rahimahullah yang ulama belakangan ini datang kepada beliau, naam, jamaah Islamiyah, hizbiyah, datang kepada beliau ngajak debat. Syekh Anakafi debat dengan antum, ini rombongan. Ya, ada apa-apa, kata Syekh. Tapi ingat, Allah menyatakan Al-Quran, fa'in tanaza'tum fi syai'in faradu ilallah wa'rasul wa'ala fahmi salafil ummah. Anu. Itu dulu, sepakati dulu. Kalau kita bersisi, kembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah yang difahami salaful ummah. Siap antum? Anu syah gini-gini ini, halas. Panggil muridnya, bikinkan teh, tamu ini, kasih teh. Ya pak syah, syarat itu. Mulai. Nah, dua orang nyantol di situ. Yang lain sudah pada pulang. Gak gelem, lho ya apa sih? Oh, mau dikembalikan para Al-Qur'an dan Sunnah seperti pemahaman salaful ummah, gak mau. Ya sudah, fadhol dikasih minum teh, fadhol antum pulang. Wah, ini dilakukan oleh sahabat. Ketika datang kepada sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya, ana mau debat sama antum ini. Hah? Mau debat masalah ini? Mulai debat to ambil uang sing ragu seperti ini. Buat apa yang terjadi, perlu ragu di debat. Anak sudah yakin dengan agama anak. Biasa yang seperti itu bukan aib. Daripada rusak agama kita, anak udah menggali, mendingan fatwa. Dan tuan rumah berhak. Dan tamu gak boleh maksa. Gak boleh maksa. Ketika gak dibuka itu gak boleh maksa. Pulang sudah. Itu dua orang nyantol. Anak siap saya, siap untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah di atas masalah ulama ketika berselisih. Oh, siap. Dapat rekam. Ya, namanya hizbi ahlul bid'ah ya, melawan seorang ahli dari ulama ahlus sunnah. Ya, babak belur. Ya, urusan dia nerima atau enggak, wallahu a'lam, yang jelas hujah ditegakkan. Dia enggak bisa berbuat apa-apa, sudah pulang. Mudah-mudahan tobat kepada Allah. Tapi ikuti peraturan tadi. Ikuti dia. Dan itu pun juga dilakukan oleh ulama terdahulu. Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah, seorang imam ahlus sunnah, ketika dikala itu pemerintah menyatakan Al-Quran adalah makhluk, pokok ahlul bid'ah Bishr al-Marisi, yang mana di tangan dia jatuh kurban, terbunuh akibat debat kalah, sehingga Allah utus seorang alim dari ulama ahlus sunnah, al-imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah, ketika Jumat anaknya itu menyopot bajunya digini-ginikan di tokat tengah umat, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Wah, ribut sak masjid. Tentunya ini anak kecil kan, dicari orang tuanya, ditelusuri orang tuanya, tanya, betul inti menyatakan Al-Quran kalamullah? Naam. Siap inti, kalau kalah nanti inti debat dipenggal. Mana? Siap. Apa persyaratan? Ayat fa in tanaza'tum fi syai'in fardhuillahu war rasul. Apalagi khalifah jadi saksi. Apalagi cukup. Khalifahnya bukan orang sembarangan, ngerti agama. Datangkan tokoh ahli kita tersebut, debat selesai, jadi orang gila. Ahlul bid'ah tadi enggak jadi disembelih. Gendeng terus. Ya wis. Gila terus. Salah lorong-lorong gitu. Kemana-mana gitu. Ya orang gila. Udah fi'al kolam. Gila. Jadi biarkan. Istrinya dengar, lu bojoku kok gendeng. Gak terima debat pisan istrinya Imam Lozid. Debat kalah gendeng pisan. Wis sak suami istri gendeng kabeh. Nah ini akibatnya melanggar syariat, akibatnya bid'ah dipelihara. Jangan kita na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Hati-hati. Nah, yang debat seperti ini kata Syekh Ubaid dengan hikmah tadi itu, dengan billati ya ahsan, dengan syarat tadi itu, na'am, selama kedua yang berdebat tersebut itu betul-betul ya'madu ila bainil haqq bidalil, betul-betul bersandarkan kepada dalil. Nah, dalil yang hak menerima kebenaran. Nah, dan itu dilakukan oleh ulama salaf yang seperti itu. Nah, jam-jaman sampai malam terkadang selesai majelis itu mendapatkan sekian faedah ilmiah. Gitu loh. Bukan tengkar, bukan musuhan, bukan gendeng, enggak. Ilmiah. Kenapa? Karena mengikuti jalur Al-Quran dan Sunnah. Para ulama salaf yang dijadikan sebagai contoh untuk berdebat, sehingga yang tafiu bihal mujad tadatilun lalu hadirun, sehingga yang berdebat tadi itu sama-sama ngambil manfaat, dan yang hadir pun ikut ngambil manfaat. Wa tafarraquna wa laysa fi sudurihim ala ba'dhim syai'. Selesai sudah. Enggak ada dendam sama sekali dalam kalau mereka. Aman. Aman. Nah, ini yang apa namanya, yang perlu kita ketahui. Yang kedua al-mazmum, yang kedua perdebatan yang tercela, wa huwa al-mujadalah ahli al-ahwa alladzi laisa lahum illa idha'atul waqt. Fa hadzal jidal nam akim la yakhruju minhu al-mutadzirun binatijah. Yang kedua perdebatan yang tercela dalam syar'i, yang tidak dilakukan kecuali orang-orang ahlul ahwa, ahlul bid'ah, yang mereka ini tidak ada tujuan apapun kecuali menyia-nyiakan waktu dan tidak ada ujung pangkalnya. Tidak ada ujung pangkalnya. Sudah, ini perjalanan yang akim, yang rusak, yang jelek, yang tercela, yang seperti itu, yang tidak keluar dari hasil itu perdebatan sama sekali. Apa yang dia ambil? Apa dari hasil debat? Tidak ada. Adanya cuma saling cerca mencerca, caci maki, kebencian itu. Oh, iya pantas. Kenapa? Karena mereka tidak bersandar kepada dalil yang hak. Urusannya emosi, hawa nafsu, ya sudah. Hasilnya pun hasil hawa nafsu dan emosi. Ini yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala biidznillah. kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang keterangan kelanjutan hadis tadi dari Syekh Ubaid. Kemudian Allah kasih mudahan pekan depan masih bisa. Subhanallahi bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.